Bismillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Naam. Wala Sa'di rahimahullah at-tasi'u babu ma ja'a fi dhabh li ghairillah. Bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah, ai annahu syirkun, yakni hukumnya syirik. Alasannya fa inna nususul kitabi was sunnati sharihatun fil amri bi dhabh lillah, karena nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah sharihah, jelas. Fil amri bidzabh li ghairillah, sharihah artinya jelas di dalam memerintahkan, ya, fil amri, dalam memerintahkan menyembelih untuk Allah. Nah, baik. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya apa saja yang Allah perintahkan maka Allah cintai, dan apa saja yang Allah cintai berarti itu adalah sebuah ibadah. Wa ikhlasu dzalika liwajhihi, dan juga sharih dalam memerintahkan ikhlas, ya, memurnikan itu, yakni sembelihan itu, liwajhihi, hanya untuk mengharap wajah Allah. Kama hiya sharihatun bidzalika fi sholati, sebagaimana juga hiya kembali kepada nusus, nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah juga jelas. Nah, dengan itu fisholah, yakni perintah. Dengan perintah itu dan dengan mengikhlaskan, ya, amalan dalam ibadah sholat, mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Azza wa Jal di dalam beberapa ayat, ya, menggandengkan antara sholat dengan menyembelih. Nah, dan penunjukan dalil-dalilnya sama-sama jelas dalam hal perintah dan dalam hal memerintahkan untuk ikhlas ketika melakukannya. Faqad qarrana Allahu adzabaha bis-shalah, dan Allah telah menggandengkan antara menyembelih dengan sholat. Fi iddati mawadhi'a min kitabihi, pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, contohnya apa yang sudah kita baca dan sudah antum hafalkan, walhamdulillah. Qul inna salati wa nusuki, ya kan? Allah menggandengkan antara salat dengan nusuk, yaitu sembelihan. Dan pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, Allah memerintahkan salat dan juga menggandengkannya dengan perintah menyembelih. Fi iddati mawadhi', pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwasanya salat itu ibadah. Ya. Di samping Allah memerintahkannya, Allah juga menggandengkannya dengan salat, dan salat adalah ibadah yang utama. Menunjukkan bahwa menyembelih juga ibadah yang utama. Qala fa idza tsabata, maka apabila telah tetap anna dzabha lillah, bahwasanya menyembelih untuk Allah, min ajallil ibadati, termasuk di antara ibadah yang paling agung. Wa akbari taat, dan termasuk di antara ketaatan yang paling besar. Fadzabhu li ghairillahi syirkun akbar, maka menyembelih untuk selain Allah hukumnya adalah syirik besar. Nah, ya, karena kaidahnya mengatakan sorfu nawain min anwa'il ibadah syirkun, memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah maka syirik. Mukhrijun an da'iratil Islam, mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Nah. Wala fa inna hadda syirkil akbari wa tafsirahu, sesungguhnya batasan syirik besar definisi syirik besar dan tafsirnya, alladzi yajma'u anwa'ahu wa afradahu, yang mengumpulkan macam-macamnya dan afradnya dan jenis-jenisnya, an yasrifal 'abdu naw'an aw fardan min afradil ibadati li ghairillah. Ini definisi syirik besar, tafsir syirik besar yang mencakup seluruh jenis-jenisnya, yaitu seorang hamba memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Qala fa kullu i'tiqadin aw qawlin aw 'amalin, maka setiap keyakinan atau ucapan atau amalan, tabata telah tetap, annahu ma'murun bihi telah tetap, bahwasanya dia diperintahkan, minasyari dari pembuat syariat yaitu Allah Azza wa Jal, fasarfuhu lillah, maka memalingkannya hanya untuk Allah saja, wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlasun, adalah tauhid, ikhlas, iman dan ikhlas. Jadi memalingkannya hanya untuk Allah, maka itu adalah tauhid, iman dan ikhlas. Wasarfuhu lighairihi syirkun wa kufrun, dan memalingkannya untuk selainnya adalah syirik dan kekufuran. Fa'alaika bihadha dhabiti, maka atasmu dhabit ini. Nah, jadi jadikan ini sebagai pegangan. Wajib atasmu berpegang dengan dhabit. Artinya dhabit adalah kriteria. Kriteria ini di syirkil akbar, tentang syirik besar, alladzi la yashuddu anhu syai'un, yang tidak menyimpang darinya sedikit pun. Ya, dobit ini. Dengan dobit ini maka kita tidak akan menyimpang darinya. Kama anna hadda syirkil asghari, sebagaimana batasan syirik kecil. Ini sekarang definisi syirik kecil. Tadi sudah selesai penjelasan tentang syirik besar. Asyirkul asgar huwa kullu wasilatin, setiap wasilah wa dari'ah dan perantara, yutatarraku minha ila syirkil akbar, yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Nah, minal iradat, baik berupa tujuan-tujuan, maksud-maksud, wal aqwal, ataukah ucapan-ucapan, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan, allati lam tablugh rutbatal ibadah, yang belum mencapai rutbah, ya, kedudukan ibadah. Nah, artinya dia baru wasilah, ya, perantara, ya, belum sampai pada rutbatul ibadah. Karena kalau sudah sampai pada rutbatul ibadah, maka dia adalah syirik besar sebagaimana pada definisi yang pertama. Nah, fa'alaika bihadaini dhabitaini, maka wajib atasmu berpegang dengan dua kriteria ini, li syirkil akbari wal asghari, tentang syirik besar dan kecil. Fa innahu mimma yu'inuka 'ala fahmil abwabis sabiqah, karena itu akan menolongmu, membantumu di dalam memahami bab-bab yang telah lalu, wallahiqati, dan bab-bab yang akan datang, min hadzal kitab, dari kitab ini. Jadi ingat dua kriteria ini, kriteria di dalam menentukan syirik besar dan kriteria di dalam menentukan syirik kecil. Ini akan terus bersama kita di dalam menyebutkan hukum, ya, hukum yang terkandung dari bab-bab yang akan datang, apakah masuk syirik besar atau syirik kecil. Ya, jadi beliau memberikan kepada kita apa? Sebuah dhabit, kriteria, kaidah dalam menentukan kapan dikatakan syirik besar, kapan dikatakan syirik kecil. Wa bihi yahsulu lakal furqan, maka dan dengannya akan terbedakan untukmu, bainal umuri allati, antara perkara-perkara yang yakthuru istibahuha, yang banyak istibahuha, keserupaannya. Nah, wallahul musta'an, dan Allah Azza wa Jal dan tempat kita meminta pertolongan. Selesai bab yang ke-9. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-10. Qala babul la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang padanya disembelih selain Allah. Padanya disembelih untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih terhadap selain Allah. Dalil yang pertama dari ayat. Ayat 108 dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, La taqum fihi abadan. Janganlah kamu berdiri di dalamnya selamanya. Yani Allah Azza wa Jal melarang Nabinya alaihi salatu wassalam untuk menegakkan sholat. Fihi domirha kembali kepada Masjid Dirar. Masjid Al-Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin dalam rangka menandingi Masjid Quba. Domir fihi, hak pada kata fihi, jangan kamu berdiri di dalamnya, yakni menegakkan sholat di dalamnya, yakni di dalam Masjid Al-Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin untuk menandingi Masjid Quba. Nah, ini larangan dari Allah Azza wa Jal kepada nabinya. Karena masjid itu digunakan untuk kenifakan. Barakallahu fikum. Itu adalah syiarnya orang-orang munafik. Kufrun billahi wa rasulih, sebagai bentuk pengingkaran kepada Allah dan Rasulnya. Jadi la yu'assasu 'ala taqwa. Masjid yang dibangun tidak di atas dasar ketakwaan, tapi di atas dasar kenifakan. Yang membangunnya orang-orang munafik, ada nifak semua di dalam hatinya. Nah, tidak jujur. Ya. Di dalam membangunnya, tidak ikhlas dalam membangun masjid tersebut. Baik, munasabatul al-ayah lil bab, kecocokan ayat dengan bab, hiya qiyasul amkinah al-mu'adda lidzabh li ghairillah. Nah, analogi tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Alal masjid alladhi wa'idda li ma'asyatillah. Dianalogikan dengan masjid yang disiapkan, dibangun untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi dalilnya di sini qiyas, ya, menggunakan qiyas, metode analogi. Nah, ketika Masjid Dirar dibangun oleh kaum munafikin, tujuannya bukan untuk takwa kepada Allah, tapi untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka dilarang beribadah di dalamnya. Walaupun niatnya beribadah untuk Allah, tetap gak boleh sholat di situ. Ya, demikian pula tempat-tempat yang digunakan untuk menyembelih selain Allah tidak diperbolehkan bagi seseorang datang ke situ menyembelih walaupun niatnya ikhlas untuk Allah. Nah. Baik. Dalil yang kedua dari hadis Thabit Ibn Dhahhak, yaitu Thabit Ibn Dhahhak Ibn Khalifah Ibn Tha'labah Ibn Khalifah Ibn Tha'labah Ibn Adi Al-Ashhali Ibn Khalifah Ibn Tha'labah Ibn Adi Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau berasal dari kalangan Ansar, sahabiyun masyhur meninggal tahun 64 Hijriah radhiyallahu taala an. Qala, beliau mengatakan, nadara rajulun, seseorang bernadar, an yanhara ibilan, ingin menyembelih seekor unta di Buana, di daerah Buana. Buana adalah sebuah bukit di belakang daerah Yamba'ah. Daerah Yamba'ah. Ya nun ba'ain. Nah. Jadi ingin menyembelih di bukit itu. Menyembelih seekor unta. Dia meminta fatwa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka rajul tadi, orang tadi bertanya, fasa'alan Nabi alaihi salatu wasallam, faqal, maka Nabi mengatakan kepadanya, ya, meminta rincian, keterangan tentang bukit tersebut, Buana itu. Hal kana fiha watanun min awthanil jahiliyati yu'bad, apakah ada di tempat tersebut, di bukit tersebut, salah satu di antara berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah yang disembah. Ya. Nah, qalu, mereka menjawab, la, tidak ada wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi kembali bertanya, fahal kana fiha aidun min ayadihim, apakah di tempat tersebut ada perayaan-perayaan, ya, salah satu dari perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah. Nah, Idul min ayat Id, yakni hari raya yang dirayakan. Qalulah, mereka menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Aufi binadrik." Setelah mendapatkan rincian tadi, ya, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Tidak ada persembahan di sana untuk, ya, berhala. Tidak pula ada perayaan-perayaan kufar, perayaan-perayaan syirik. Maka Nabi mengatakan, setelah mendengar ternyata tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, memerintahkan, "Aufi binadrik, tunaikanlah nadarmu." Ya, yang namanya nadar, kalau sudah diucapkan maka wajib untuk ditunaikan. Jika nadarnya mutlak, adapun jika nadarnya muqayyad, wajib ditunaikan jika apa yang dinadarkan itu tercapai. Itu muqayyad. Adapun mutlak, ya, tanpa taklid, maka ya tanpa menunggu, ya, tanpa menunggu. Nah, harus segera ditunaikan. Fa innahu la wafa'a li nadrin. Karena kata Nabi SAW, la wafa, tidak ada, ya, pelaksanaan terhadap nadar fi maksiatillah, dalam hal, dalam perkara yang di situ ada maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada nadar, yakni tidak ada bentuk penunaian nadar terhadap perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ya, jadi di sini Nabi memerintahkan untuk menunaikan nadarnya, dan juga mengatakan, ya, memberikan bimbingan bahwasanya jika nadar tersebut berupa maksiat maka tidak boleh ditunaikan. Ataukah jika nadar tersebut terkait dengan sesuatu yang tidak dimilikinya maka tidak boleh ditunaikan. Adapun selain itu maka wajib ditunaikan. Jika nadarnya bukan maksiat, nadarnya berupa ketaatan ataukah perkara yang sifatnya mubah, wajib ditunaikan. Atau nadarnya terhadap perkara yang dimilikinya, wajib ditunaikan. Adapun terhadap perkara yang tidak dimilikinya, milik orang lain, jangan ditunaikan, tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sanadnya, ya, ala syartihima, sanadnya berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Nah, Baik, kita baca masail. Qala fi masail, kandungan bab yang pertama, tafsir qawlihi, tafsir firman Allah Ta'ala la taqum fihi abada. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya fihi maksudnya adalah fi masjidil dirar, jangan kamu sholat di masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Dari ayat ini kita mengambil hukum bahwasanya tidak boleh melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah, di tempat-tempat yang di situ digunakan untuk maksiat kepada Allah. Dipahami? Tidak boleh melakukan ketaatan lillah untuk Allah di tempat-tempat yang di situ dilakukan maksiat kepada Allah. Contohnya masjid dirar, masjid yang dibangun di atas dasar kenifakan untuk bermaksiat kepada Allah, menandingi masjid Quba. Bihi rijalun yuhibbuna ayyatathharu. Di dalam masjid Quba tersebut Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada orang-orang yang suka tatohar, menyucikan diri. Ya, yakni orang-orang yang beriman. Allah mempersaksikan keimanan mereka. Nah, itu lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya daripada masjid dirar ini. Jangan. Kenapa? Karena masjid dirar ini tujuannya untuk ya menggembosi, menandingi masjid yang dibangun di atas ketakwaan, yaitu masjid Quba. Nah, karena tujuannya maksiat, ya, untuk bermaksiat kepada Allah, bangunan tersebut dipangkau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh melakukan ketaatan di dalamnya, termasuk sholat. Nah, ini dianalogikan terhadap tempat-tempat yang digunakan untuk dosa yang terbesar, syirik, menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dipahami? Ya, maka tempat-tempat yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah berupa menyembelih untuk selain Allah, dan itu adalah maksiat yang terbesar, kita tidak boleh melakukan ketaatan di dalamnya, termasuk menyembelih di situ, walaupun niatnya untuk Allah. Asalnya yang kedua, anal maksiata qad tu'athiru fil ardi wa kadzalika ta'atu. Maksiat terkadang memberikan pengaruh kepada tempat, ya, kepada sebuah tempat. Demikian pula ketaatan. Nah, ya, ini diambil dari ayat. Nah, maksiat akan memberikan pengaruh kepada sebuah tempat. Nah, ketika kaum munafikin, maksudnya mereka ketika membangun masjid ad-dirar adalah ingin bermaksiat kepada Allah, maka itu memberikan pengaruh kepada tempat tersebut. Allah melarang kita atau melarang nabinya untuk sholat di dalamnya. Berarti maksiat berpengaruh kepada tempat itu. Ya, maksiat berpengaruh kepada tempat itu. Nah, demikian pula ketaatan. Ketaatan juga berpengaruh kepada tempat. Ketika fihi rijalun yuhibbuna ayyatathharu, di dalam masjid Quba banyak orang-orang yang suka menyucikan diri, baik thaharah hissiyah atau ma'nawiyah, yang menyucikan badannya dan menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya, itu kan ketaatan. Itu memberikan pengaruh yang positif terhadap masjid Quba. Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya agar sholat di situ saja. Jangan sholat di masjid ad-dirar. Ya. Berarti ketaatan memberikan pengaruh kepada sebuah tempat. Ya, memberikan pengaruh positif. Kalau tadi kemaksiatan memberikan pengaruh negatif sehingga kita dilarang beribadah di tempat itu. Nah, as-salihah, masalah yang ketiga, radul mas'alati al-mushkilati ila al-mas'alati al-bayyinati liyazula al-ishkal. Mengembalikan masalah yang di dalamnya ada ishkal, ya. Ada ishkal, ada kejanggalan, kepada masalah yang jelas supaya hilang ishkal tersebut, kejanggalan tersebut. Nah, ini ketika orang tadi berniat, ya, bernadar ingin menyembelih di buah, nah ini kan ada iskal, ya, ada kemungkinan hal tersebut terlarang, ada kejanggalan di sana, makanya dia bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya, meminta bimbingan. Nah, setelah mendapat keterangan dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka iskal tersebut menjadi hilang, ya, karena dikembalikan kepada perkara yang jelas. Setelah ditanya apakah ada hal-hal yang dikhawatirkan di situ berupa sesembahan, ya, taib, ataukah hari raya, orang-orang jahiliyah hari raya kekufuran, menjadi jelas dengan itu. Rabi'a istifsalul mufti idha ihtaja ila dhalik, rincian, ya. Naam, permintaan rincian dari seorang mufti jika itu dibutuhkan, ya, ketika Nabi ditanya apakah boleh menyembeli unta di buana, Nabi, ya, meminta rincian terlebih dahulu kepada orang tersebut. Nah, jika dibutuhkan. Al-khamisa anna takhsisul buq'ati bin nadri la ba'sa bihi idza khala min al-mawani'. Ya, faedah yang kelima bahwasanya mengkhususkan sebuah tempat dengan nadar, ya, tidak mengapa. Nah, idza khala min al-mawani', jika dia bersih dari hal-hal yang dikhawatirkan. Al-mawani' adalah hal-hal yang mencegahnya, ya, sehingga tidak diperbolehkan. Tapi jika penghalang-penghalangnya tidak didapatkan, maka tidak mengapa, ya, seseorang mengkhususkan bernadar, ya, atau mengkhususkan sebuah tempat, ya, dengan nadar seperti tadi contoh di dalam hadis, ya, mengkhususkan tempat untuk menyembelih unta misal, taib, dengan nadar atau contoh-contoh yang lain, ya, bernadar misalkan ingin sholat di sebuah tempat, ya, itu nadarnya, saya ingin sholat di tempat ini misalkan, ya. Nah, taib, atau yang lainnya, yang jelas khala minal mawani', ya, bersih dari penghalang-penghalang yang menghalanginya boleh. Sadisa yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wasanun, larangan darinya yaitu bernadar, mengkhususkan tempat dengan nadar jika ada salah satu sesembahan di situ, ya, sesembahan dari sesembahan-sesembahan jahiliyah. Ada wasanun di situ, ada penyembahan di sana. Baik, walau ba'da zawalihi, walaupun wasan tadi, ya, berhala tadi sudah dihilangkan. Nah, sudah dihilangkan. Ya, contoh misalkan ada sebuah pohon yang ditogutkan. Ya, orang biasa melakukan persembahan di situ. Sembahkan sesajen misalkan, ya, biasanya kalau di daerah kita sesajen itu ya macam-macam, ya, ada yang soko 7 jenis misalkan. Nah, apa bahasa Indonesianya soko? Apa bahasa Indonesianya soko? Ada yang tahu? 7 jenis, ya, pitun rupa, ya kan? Berarti ada persembahan di situ. Nah, tidak boleh melakukan ketaatan di tempat itu. Ya, seperti misalkan menyembelih untuk Allah, enggak boleh. Baik. Walaupun pohon tersebut sudah ditebang misalkan, sudah dibakar, sudah dihancurkan, ya. Sudah digusur, tetap tidak boleh. Dipahami? Walau ba'da zawalihi, ya, berdasarkan makna yang ditunjukkan dari lafaz kana fiha. Ya, kana itu ya kan menunjukkan apa? Sesuatu yang sifatnya lampau. Sifatnya lampau, madhi. Artinya walaupun sudah tidak ada di situ tapi pernah digunakan. Ya, untuk kemaksiatan dalam hal ini kesyirikan kepada Allah maka tetap tidak diperbolehkan. Nah, ats-tsamina yang kedelapan annahu la yajuzul wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ati. Ya. La yajuzu al-wafa. Tidak boleh menunaikan enam nazar yang diucapkan ya, ingin dilakukan di tempat itu. Nah, li'annahu nadzru ma'siyatin, karena itu adalah nazar yang sifatnya maksiat. Ya, jika dia telah bernazar dan ternyata di tempat itu ada pernah ada ya penyembahan di situ, pernah ada kesyirikan. Sudah terlanjur dia mengucapkan nazar. Kata Syekh tidak boleh menunaikannya. Karena itu adalah nazar maksiat. Dipahami ini? Nah, dia bernazar ingin menyembelih di bawah pohon itu. Ya kan? Ternyata belakangan diketahui ya di tempat itu biasa dilakukan kesyirikan. Bagaimana hukum nazarnya? Kata Syekh jangan dia tunaikan. Jangan dia tunaikan. Nah, baik dia batalkan nazarnya. Ya. Dan diganti dengan membayar kafarah. Dengan kafaratul yamin sebagaimana pendapat sebagian ulama. Sudah terlanjur bernadar, ternyata ada yang dikhawatirkan di situ sehingga tidak boleh menunaikan nadarnya. Nadarnya nadar taat, tapi karena tempat itu bermasalah, nadar taat tadinya taat ya menjadi maksiat. Menjadi dihukumi maksiat karena tempatnya bermasalah. Tempatnya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Walaupun nadarnya tadi nadar ketaatan, ingin menyembelih untuk Allah di tempat itu. Tapi karena tempatnya dipakai untuk bermaksiat, maka dihukumi nadar yang maksiat. Sehingga dia harus membatalkan nadarnya dengan membayar kafaratul yamin. Kama qala ba'dul ulama. Nah, wala at-tasi'atu, masalah yang ke-9. Al-hadaru min musyabahatil musyrikin, peringatan dari menyerupai kaum musyrikin fi a'yadihim, di dalam perayaan-perayaan mereka. Walau lam yaksidhu, walaupun dia tidak memaksudkannya. Ya, jadi larangan dari tasyabbuh dengan orang-orang kafir tidak dipersyaratkan dia meniatkan tasyabbuh. Ya, tidak dipersyaratkan dia meniatkan tasyabbuh. Nah, jika secara zahir atau lahiriah itu adalah bentuk menyerupai mereka, maka sudah bisa langsung dihukumi itu adalah tasyabbuh, walaupun tidak memaksudkan untuk tasyabbuh dengan mereka. Nah, baik. Ya, berdasarkan hadis Tsabit bin Dhahhak di atas, ya, dia tidak ada niatan sama sekali. Nah, menyerupai orang-orang musyrik dalam hal sembelihannya. Ya. Dia niatnya, maksudnya lillah azza wa jalla, ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Tapi karena ya dia ingin melakukannya di tempat itu dan tempat itu adalah tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang musyrik, maka ini dihukumi sebagai bentuk tasyabbuh. Walaupun niatnya untuk Allah. Bukan untuk berhala di situ. Biasa kita mendengar ya, beberapa orang mengatakan, saya menyembeli di situ Pak Ustadz, di kuburan Syekh Fulan, ya, untuk Allah, bukan untuk Syekh Fulan. Nah, ketika ditanya, mengapa Anda menyembelih di situ bukan di tempat lain? Dia mengatakan, saya meyakini di situ afdol. Di situ lebih utama, menyembelih di situ lebih utama. Untuk Allah saya menyembelih, bukan untuk ya wali fulan, bukan, tapi untuk Allah. Tapi di situ lebih utama dari tempat yang lain. Kita katakan kamu telah jatuh pada bentuk tasyabbu dengan orang-orang musyrik karena menyembelih di situ. Walaupun niatmu untuk Allah, kamu tidak memaksudkan tasyabbu, tapi itu sudah dihukumi sebagai tasyabbu karena tasyabbu tidak dipersyaratkan maksud. Fahami? Al-Ashirah yang ke-10, la nadhra fi ma'siyah. Ya, tidak ada penunaian nazar terhadap hal yang sifatnya maksiat. Seperti seorang bernazar ingin minum khamar misalkan. Saya bernazar ingin minum khamar 5 liter misalkan. Ya. Nah, ingin minum balok 5 liter itu kan maksiat. Nah, boleh ditunaikan. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kok pada ketawa? Mengena contohnya. Itu contoh saja ya. Al-hadiyata asyarata yang ke-11, la nadhra li ibni Adam fi ma la yamlik. Ya, tidak boleh menunaikan nazar ya terhadap bani Adam, ya, manusia ini. Ya. Naam. Fi ma la yamlik, dalam hal perkara yang tidak dimilikinya. Tayyib. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ya, tidak boleh menunaikan nazar yang tidak dimiliki oleh seseorang. Nah, contohnya dia mengatakan, in syafallahu maridi la atasaddaqanna bi mali fulanin. Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan bersedekah dengan harta milik fulan. Ya, niatnya atau nazarnya kan ingin bersedekah, tapi sedekah dengan harta orang lain, bukan harta yang dimilikinya. Ya, tidak boleh juga demikian. Baik. Jadi tidak boleh menunaikan nazar yang sifatnya maksiat, tidak boleh menunaikan nazar yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya. Contohnya apa tadi yang tidak dimiliki? Menazar kalau dia sembuh dari penyakit ingin bersedekah dengan harta fulan. Ya, harta fulan bukan miliknya. Nah, sehingga dia tidak boleh menunaikan nazar itu. Baik, kita baca penjelasan As-Sa'di rahimahullah karena ringkas ya, hanya 2 paragraf saja, masih ada waktu 5 menit. Qala al-Ashir, bab yang ke-10. Ya, jadi ini bab yang ke-10 dan kitab ini ada 64 bab. Berarti 1/6, sudah 1/6 dari kitab ini. Nah, sisa 5/6 lagi. La yuzbahu lillahi bimakani yuzbahu fi li ghairillah, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih ya untuk selain Allah. Qala ma ahsana ittiba' hadzal bab bil bab alladhi qablah. Ya, betapa bagusnya mengikutkan bab ini dengan bab sebelumnya. Fal ladzi qablahu fil maqasid, bab sebelumnya tentang hukum-hukum maqasid. Naam. Wa hadza minal wasail, dan bab ini termasuk wasilah-wasilah. Bab sebelumnya tidak boleh menyembelih syirik ya, menyembelih untuk selain Allah. Itu namanya ahkamul maqasid. Adapun ini hukumnya ya terkait dengan hukum-hukum wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa disembelih, di tempat itu untuk selain Allah, ini bisa mengantarkan kepada menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dan kami bab syirkil akbar, bab yang sebelumnya termasuk syirik besar, menyembelih untuk selain Allah. Wa hadza min wasaili syirkil alqaribah, dan ini termasuk di antara wasilah syirik. Ya, wasilah yang sifatnya qarib, dekat. Ya, sangat-sangat bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dekat. Ya, wasilah yang dekat, perantara yang dekat, artinya sangat dekat dari syirik besar. Menyembelih untuk Allah di tempat di situ disembelih untuk selain Allah. Ini wasilah. Kalau yang sebelumnya menyembelih untuk Allah atau menyembelih untuk selain Allah, ya itu jelas syirik besar. Adapun ini wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Fa innal makana alladhi yudbahu fihi atau yadbahu fihi al-musyrikuna li'aliyatihim, karena sesungguhnya tempat yang dipakai oleh orang-orang musyrik menyembelih untuk tuhan-tuhan mereka, sesembahan mereka, taqarruban ilaiha, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, basyirkan billah, sebagai bentuk menyekutukan Allah, qatsara, maka telah menjadi masyaran min masyair syirk, telah menjadi salah satu di antara syiar-syiar kesyirikan. Jadi kuncinya ini, ya, tempat itu sudah menjadi syiar kesyirikan. Nah, fa idza dzabaha fihi al-muslim, jika seorang muslim menyembelih di situ, dzabihatan, ya, seekor sembelihan, walau qasadaha lillah, walaupun dia memaksudkannya hanya untuk Allah, faqad tashabbaha bil musyrikin, berarti dia telah menyerupai orang-orang musyrik, wa syarakahum fi masyarihim, dan telah musyarakah, ikut andil di dalam, ya, mempromosikan syiar-syiar mereka. Kuncinya ini, ya, illatnya, faktornya kenapa dilarang menyembelih di situ walaupun maksudnya untuk Allah. Nah, kita ikut, ya, na'am, mempromosikan syiar-syiar mereka, menyebarkan syiar-syiar mereka. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah kaidah yang penting, ya, penting untuk digarisbawahi, dicatat, diingat, dihafalkan. Wal muwafaqatu dhahiratu, kecocokan dalam hal lahiriah, tad'u, akan mengantarkan ilal muwafaqatil batinati, kepada kecocokan dalam hal keyakinan. Wal maili ilaihim, dan akan mengantarkan kepada sikap condong kepada mereka, orang-orang kafir. Nah, jadi ini kaidah barakallahu fikum dalam hal tasyabbuh, dalam permasalahan tasyabbuh. Ya, menyamai mereka dalam hal yang sifatnya lahiriah. Keyakinannya beda. Ya. Ini berbahaya, kenapa? Karena akan mengantarkan kepada menyamai mereka, mencocoki mereka dalam hal keyakinan. Wasilah. Makanya kita dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang sifatnya zahir. Dilarang menyerupai orang-orang kafir dalam hal gaya rambut, dalam hal pakaian, ya, dalam hal penampilan, dalam hal nama, ya kan? Siapa yang masih punya nama, namanya mirip nama-nama yang dipakai orang kufar, ganti namanya, nama hijrah. Ya, intinya yang sifatnya zahir, nampak-nampak. Nah, wahada as-sabab, atau min hadha as-sabab, dan dari sebab inilah, nah, syari'u an musyabahatil kuffar, syariat melarang dari menyerupai orang-orang kafir, fi syi'arihim wa ya'dihim, di dalam syiar-syiar mereka, termasuk lambang-lambang klub sepak bola yang masih ada sebagian ulama yang memakainya. Sudah sering diperingatkan, copot lambang itu. Mulai kalau ada lambang salib di situ, sudah sering, bukan 1-2 kali diingatkan. Yang masih pakai baju bola ada lambang klub sepak bola mereka, itu menjadi syiar mereka. Ya, belum kalau kita membahas masalah fanatik. Iya. Antum tahu kelompok yang paling fanatik, termasuk kelompok yang paling fanatik siapa? Penggemar sepak bola. Ya. Rela mereka bunuh-membunuh demi membela klubnya. Ada yang masih pakai baju PSM. Ada yang pakai masker PSM tulisannya. Anta talib al-ilm fi dar al-hadith, dar al-Qur'an, dar sunnah. Pakai PSM di sini. La ilaha illallah. Nah, ini contoh. Belum lagi yang Barse. Apa Barse? Barcelona. Ini pada ketawa. Ya, masing-masing introspeksi dirilah. Ya, kita sudah sering mengingatkan. Nah. Gak usah sebutkan yang lain. Ya. Cukup antum tahu. Ya, ini musyarakat ya, menyerupai ya. Syiar. Wa'ayadihim dan hari raya mereka. Wahai'atihim dan penampilan-penampilan mereka. Walibasihim dan pakaian mereka. Wajami'i ma yakhtassu bihim. Dan segala hal yang menjadi kekhususan mereka. Tujuannya apa dilarang? Iba'adan lil muslimina anil muwafaqatilahum fi dhahir. Sebagai bentuk menjauhkan kaum muslimin dari menyerupai mereka dalam hal zahir yang nampak. Allati hiya wasilah, yang itu merupakan wasilah qaribah yang sangat dekat, lil maili, ya, yang bisa membuat seorang condong, warukuni ilaihim, kepada mereka. Ya, condong kan jadinya, saya pakai condong senang, ya, kepada ya, nah, tokoh-tokohnya, ya. Allah musta'an. Hatta innahu, ya, sampai-sampai kata beliau dilarang anis solatin nafilah, solat nafilah kepada Allah, untuk Allah, fi awqatin nahi, di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang dilarang, allati yasjudul musyrikuna fiha, yang kaum musyrikin sujud di situ, seperti ketika matahari terbit, seperti ketika matahari terbenam. Enggak boleh sholat di waktu itu, walaupun sholatnya untuk Allah. Enggak boleh sholat di situ. Kenapa? Karena waktu itu dipakai untuk maksiat kepada Allah. Kalau tadi kan tempat, tempat itu dipakai untuk maksiat kepada Allah. Enggak boleh taat di situ, melakukan ketaatan di situ. Nah, ini sekarang masalah waktu. Waktu yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir sujud kepada matahari ketika matahari terbit, ya kan, dan terbenam. Nah, kita dilarang sholat kepada Allah di tempat itu. Tujuannya itu tadi supaya tidak menyerupai mereka. Padahal ini sholat loh. Apalagi kalau cuma masker, apalagi kalau cuma baju olahraga. Sholat aja dilarang. Terlebih yang itu tadi. Barakallahu fikum. Ya. Khaufan minat tashabbuhi al-mahdur, sebagai bentuk kekhawatiran dari sikap tashabbuh yang dilarang. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Tafadhalu, subhanallah.